إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله والحمدلله Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik juga hidayah kepada kita semua sehingga di pagi hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mendatangi kajian ilmu, untuk mendatangi majelis ta'lim. Mudah-mudahan ini adalah merupakan bentuk kehendak dan termasuk ridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah fahamkan dia dalam agamanya. Seseorang tidak akan memahami, seseorang tidak akan mampu dan bisa memahami agamanya kecuali dengan belajar, kecuali dengan menghadiri kajian-kajian ilmu dan majelis ta'lim. Sehingga kemudahan yang Allah berikan kepada kita terkhusus di pagi hari ini untuk menghadiri dan mendengarkan nasihat para ulama, mudah-mudahan ini adalah termasuk tanda, ini adalah termasuk tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menginginkan kebaikan bagi hamba-Nya, justru Allah mudahkanlah bagi hamba tersebut untuk mendatangi kajian-kajian ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Walhamdulillah, kita selaku ahlu sunnah wal jamaah, kita selaku umat yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ummatan wasatan, dan juga sebagai umat yang Allah berikan bagi mereka keselamatan dan di dunia dan akhiratnya ketika mereka menghadiri dan ketika mereka memahami Al-Quran dan sunnahnya dengan para ulama, dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Walhamdulillah, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, Allah memudahkan kepada kita untuk bisa mendatangkan para ulama, untuk bisa mendatangkan para ulama yang dengan itu mereka membimbing, mengarahkan, membimbing dan mengarahkan kepada kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat dan ulama salafus saleh yang terdahulu. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, beliau rahimahullah pernah mengatakan, kullu ummatin qabla mab'atsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ulama'uha syirabuha illal muslimin fa inna ulama'aha khiyaruha. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, sesungguhnya setiap umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama'nya adalah sejelek-jelek dari kalangan mereka, Tetapi kaum muslimin Allah jadikan justru ulama'nya adalah sebaik-baik manusia. Ulama'nya adalah umat-umat yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan sebab hidayah kepada manusia yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama terdahulu dari kalangan Bani Israel, mereka adalah syirar, mereka adalah sejelek-jelek manusia pada zaman waktu itu. Ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum maruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar, pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, arbaban min dunillah, sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari kalangan Bani Israel mereka menjadikan ulama-ulama mereka sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menghalalkan yang haram dan di dalam mengharamkan yang Allah halalkan. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya termasuk mizatul Islam dan kaum muslimin, keutamaan dan ciri Islam dan kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ulama'nya adalah sebaik-baik umat. Ulama'nya adalah sebaik-baik manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pilih mereka dengan ilmu dan keutamaan mereka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi, sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Begitu juga para malaikat, para ahlul ilmi, mereka bersaksi tegak dengan keadilan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan persaksian Allah, Allah gandingkan dengan persaksian para ulama dan para malaikat. Ini menunjukkan atas keutamaan para ulama. Ini menunjukkan atas keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu. Allah tinggikan derajat mereka dibanding manusia-manusia yang lainnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman diantara kalian beberapa derajat. Berkata Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum, ad-darajatu ma baina ad-darajat kama baina as-sama'i wal ard. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya jauhnya sebagaimana langit dan bumi. Allah angkat derajat orang yang mempunyai ilmu. Allah angkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat dibanding orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Ini menunjukkan atas keutamaan para ulama yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menafsirkan dan mengomentari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, annallaha azza wa jalla istashhadahum min baini sa'iril khalq. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala meminta dan menjadikan persaksian mereka para ulama dibanding persaksian-persaksian yang lainnya. Bahkan Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan kalau ada mawatif, kalau ada sebuah amalan, sebuah pekerjaan yang lebih baik daripada para ulama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amalan tersebut, Allah gandengkan mereka dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak ada, tidak ada suatu amalan yang lebih baik daripada ilmu dan beramal dan juga mendakwakan amalan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihah." Dan siapa yang paling baik amalannya dibanding orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh? Dan tidak ada amalan yang paling baik dibanding orang-orang yang menyeru berdakwah dan juga mereka mengamalkan ilmu mereka. Inilah para ulama. Inilah para ulama. Oleh karena itu rahimahullahu taala beliau mengatakan, kalau seandainya ada suatu amalan, kalau seandainya ada suatu amalan yang lebih baik daripada alim dan ulama, maka Allah akan menjadikan posisi mereka digantikan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan persaksian para malaikat. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, jazakumullah walhamdulillah. Kemudian yang Allah berikan kepada kita dengan menghadirkan para ulama menjadi penerang bagi kita di dalam melaksanakan dunyawiyah dan ukhrawiyah kita, sehingga semoga dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita ini merupakan tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin terkhusus yang ada di Indonesia ini. Fa insyaallah mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dengan seksama bagaimana nasihat Syekh hafizahullahu taala. Karena beliau sudah datang, maka marilah kita persiapkan diri kita, hati kita, niat kita untuk betul-betul mengikhlaskan kedatangan kita ke tempat ini. Ikhlas karena menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Fa nasihat yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah.